Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita durusulughah atau pelajaran bahasa Arab dasar, yang alhamdulillah pada beberapa kesempatan yang lalu kita sudah mengambil materi-materi yang kalau mau dimurojaah sudah lumayan banyak ini, yang terkait dengan, atau kita simpulkan dulu ya. Jadi kita berikan apa namanya ringkasan bab-bab penting yang sudah kita ambil dalam pelajaran terus dulu. Jadi kalau mau dirunut dari bab pertama, kedua, ketiga, hal-hal penting yang sudah kita dapatkan, yang pertama adalah terkait dengan poin pertama adalah hadza. Hadza ini isim isyarah, kata tunjuk. Ismul isyarah yang digunakan untuk tiga syarat ya. Sudah kita pelajari, sekarang kita meroja. Hadza ismul isyarah, pertama lil qarib, dengan syarat bendanya yang ditunjuk itu harus dekat. Qaribun. Kemudian yang kedua harus mufrad, bendanya harus apa? Tunggal. Kemudian yang ketiga harus mudzakkar. Jadi ini tiga syarat untuk penggunaan hadza sebagai isim isyarah. Taib, anna ismal isyarah hadza ista'malu li qarib, mufrad, wa mudzakkar. Nah, harus terpenuhi tiga syarat ini. Sudah kan ya dulu ya? Sudah. Jadi contoh penggunaannya adalah seperti ini. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Nah, syarat penggunaan hadza kitabun di sini berarti harus terpenuhi tiga ini. Bendanya dekat kitabnya. Kitabnya dekat. Kemudian mufrad. Mufrad artinya tunggal, wahid. Ma yadullu ala wahidin. Hadza mufrad. Kemudian yang ketiga mudzakkar, harus mudzakkar. Ini poin pertama yang dulu sudah kita dapatkan. Kemudian poin yang kedua, dan insyaallah ini sudah kita dapatkan semuanya ya. Tinggal murajaah, mengulang kembali. Yang kedua terkait dengan penggunaan ma dan juga man. Ma dan juga man. Dua kata ini biasa disebut dengan ismul istifham dalam bahasa Arab. Ismul istifham. Kata tanya ya, ismul istifhami. Isim itu artinya kata, istifham itu artinya tanya. Jadi dua-duanya digunakan untuk menanyakan. Cuma perbedaannya adalah antara ma dan ma, man dan ma. Adapun yang pertama, ma ini digunakan untuk menanyakan nam sesuatu yang ghairi akil. Nam li ghairi akilin. Untuk menanyakan nam benda yang tidak berakal. Sehingga kalau diartikan apa? Artinya apa? Dalam bahasa Arab itu dibedakan antara yang berakal sama tidak berakal. Nah, kalau yang ghairu akil menggunakan ma. Ma hadza, apa ini? Kemudian yang kedua, isim istifham untuk benda yang berakal atau menanyakan sesuatu yang berakal adalah man. Hadza yusta'mal li akilin. Li artinya untuk, nam akil untuk yang berakal. Sehingga kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, man artinya siapa. Ya kan? Jadi ini apa namanya? Ringkesan dari pelajaran yang sebelumnya. Tep, sudah? Masih ingat semuanya? Sudah ya. Kemudian yang ketiga, poin apa namanya? Mudhaf-mudhafun ilaih. Penjelasan atau pembahasan tentang mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhaf-mudhafun ilaih. Syarat-syaratnya sudah kita lewati untuk merujuk kembali. Kemudian sekedar contoh saja seperti Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin, atau Maktabul Mudarrisi. Nah, melihat dua contoh ini kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menentukan syarat mudhaf itu seperti apa, sedangkan mudhafun ilaih itu seperti apa. Nah, rinciannya sudah kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya. Kitab sebagai mudhaf tidak boleh ditanwin, tidak boleh kemasukan alif lam. Kemudian boleh di dhammah, fathah atau kasrah. Kemudian mudhafun ilaih dia harus majrur, pasti majrur. Di antara tandanya harokatnya adalah dengan di kasrah. Kitabu Muhammadin. Boleh di alif lam, ditambah alif lam, atau boleh ditanwin. Maktabul mudarrisi atau kitabu Muhammadin. Nah, ini beberapa poin yang sudah kita pelajari. Ada juga yang terakhir kita pelajari adalah penggunaan apa yang disebut dengan harfun nida. Harf itu artinya kata atau huruf, an-nida itu artinya panggil. Kata yang digunakan untuk memanggil. Harfun nida, kata panggil. An-nida artinya panggilan. Contohnya apa? Contohnya lah iya. Wahai. Syaratnya gimana syaratnya? Jadi kata yang dimasuki dengan ya, maka tidak boleh dhammah tanpa ditanwin. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Kemudian poin yang kelima yang sudah kita pelajari adalah anwa'u at-ta'nits, jenis-jenis mu'annats, jenis-jenis mu'annats, kata perempuan ya. Anwa'u at-ta'nits, jenis-jenis mu'annats. Minimal ada tiga yang sudah kita ambil. Yang pertama adalah nama-nama wanita. Nama wanita Fatimah, Zainab itu dianggap sebagai mu'annas. Kemudian yang kedua, isim yang diakhiri dengan ta' marfutoh, madrasatun. Kemudian yang ketiga, benda-benda yang muzdawij. Muzdawij, benda yang berpasangan. Muzdawij, perpasangan. Jadi ini 5 poin inti yang sudah kita ambil dalam pelajaran yang sebelumnya, dari pelajaran 1 sampai pelajaran yang keempat. Yang pertama penggunaan isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah, kata tunjuk. Kata yang digunakan untuk menunjuk suatu benda. Hada. Ini syaratnya tiga ya, sudah kita lewati. Qarib, mufrad, mudzakkar. Harus terpenuhi tiga-tiganya. Kalau bendanya jauh, maka tidak lagi menggunakan hadza, menggunakan kata yang lainnya. Nah, dan seterusnya. Sudah semua ini ya? Mas Dwi sudah ya? Mas Irfan? Pak Arsyad sudah? Pak Arif? Sudah semua ya? Insya Allah ya. Mas Agus? Nah, coba. Gimana? Oh iya, poin yang terkait dengan huruf jar majrur. Sebenarnya kalau mau di banyak lagi masih ada. Nah, tentang pengenalan huruf-huruf jar, huruful jar. Ada min, ila, ala, fi. Nah, empat huruf jar ini yang sudah kita pelajari. Nah. Jadi kalau belajar mudah, antum tinggal ngambil poin-poinnya ini daripada antum buka apa namanya bukunya panjang ya. Nah, intinya adalah antum caranya buat apa namanya ringkesan. Dulu ingat ketika mau ujian sekolah, ujian apa namanya UAN itu ya, kan dulu ada minimal kelulusan berapa, 6,5 ya zamannya. Nah itu 6,5. Jadi gurunya pinter, setiap siswa itu diwajibkan untuk membuat ringkesan. Ringkesannya nggak tanggung-tanggung, bukan dalam bentuk buku, tapi bentuknya gulungan panjang nih. Jadi panjang. Lebarnya segini kertas itu. Nah. Tapi panjang sekali. Isinya tentang rumus-rumus, kalau matematika, fisika juga demikian. Ibaratnya kalau bahasa Arab apa namanya? Ini kaidah-kaidah. Nah. Terus digulung kecil ini kayak mercon itu. Nah. Nanti kalau pas ujian gagal. Kan dulu kan sekolah enggak pengen anaknya enggak lulus kan gitu ya. Pengennya lulus semuanya 100% lulus, kebanggaan anu. Tapi sudah, insya Allah, anu ya, mungkin semuanya ya. Baru pertama masuk ini. Sudah lama ya? Dua kali ya. Insya Allah. Siapa namanya? Atok ya. Ganti bajunya baru nih berarti. Nah, ini poin-poin yang sudah kita belajar. Nah, sekarang kita masuk ke ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Halaman 33. Kita baca dulu sebelum kita jelaskan apa namanya beberapa faedah atau kaidah yang ada dalam pelajaran yang ke-6. Baik, kita baca. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu. Baik, pelajaran yang ke-6 ya. Ad-darsu, pelajaran as-sadisu 6. Dalam pelajaran yang ke-6 ini kita akan apa namanya mengenal isim isyarah jenis yang lainnya. Sebelumnya sudah kita pelajari hadza, kemudian ada dzalika. Nah, sekarang kita dikenalkan dengan isim isyarah baru, yaitu tentang hadzihi. Jadi, poin-poin pada pelajaran yang ke-6, sekarang kita masuk ke ad-darsu as-sadisu. Pokoknya kalau tips dalam belajar bahasa Arab, setiap kali mendapatkan kosakata baru, kalau belum tahu harokatnya, dikasih harokat. kemudian dikasih terjemahannya. Ad-darsu, pelajaran. As-sadisu, ke-6. Kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-6. Tidak terasa, kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-6. Poin-poin yang akan kita ambil dalam pelajaran yang ke-6 ini adalah, pertama, kita akan mengenal kata tunjuk yang berikutnya, yaitu hadihi. Hadihi. Nulisnya nanti insya Allah ada kesempatan biar semuanya memperhatikan. Kita baca hadihi. Hadihi. Hadihi ini, ini diistilahkan dengan ismul isyarah. Ismul isyarah, isyarat, tunjuk. Baik, kita baca ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul artinya kata, al isyarah tunjuk. Jadi kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, menunjuk suatu benda. Apakah semua benda boleh digunakan, boleh ditunjuk dengan hadi? Tidak semuanya. La yajuz. Laisa kulla syai'in nam yusharu bi hadzal isim. Ismil isyarah. Tidak semua benda ditunjuk dengan isim ini, dengan kata ini. Tapi dengan syarat seperti hadza juga punya syarat, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, bendanya harus qarib. Bendanya harus dekat, ya. Syarat yang pertama apa? Bendanya harus dekat. Qaribun. Qarib, insya Allah mudah ya. Jadi maknanya yang qarib sudah. Diddul ba'id, lawan dari ba'id. Kemudian yang kedua harus mufrad. Artinya mufrad apa? Tunggal, wahid. Wahid, satu. Kemudian yang ketiga, bendanya harus mu'annath. Mu'annath. Jadi 3 ini harus terpenuhi. Mufrad, afan, qarib, mufrad, nam, mu'annath. Salah satu syurut. Salah satu syurutin, nam, fisti'mali hadihi. Dalam penggunaan hadihi. Ayyakuna dhalika syai' qariban. Benda tersebut harus dekat. Wa ayyakuna mufradan. Harus mufrad. Nam, wa antak wa ayyakuna madha mu'annathan. Harus mu'annath. Nah, sebagai contoh. Hadihi madrasatun. Ini adalah sekolah. Nah, ini syarat madrasah di sini harus terpenuhi. Qarib, oh dekat. Misalnya di samping kita ada madrasah. Kemudian mufrad, tunggal, bendanya satu, madrasahnya satu, dan juga mu'annath. Tahu yang mu'annath dari mana? Dari tak, tak merbutoh. Nah, yang mu'annath sudah kita jelaskan kemarin. Jenis-jenisnya, yang pertama, anak ulangi lagi ya. Nah, nama wanita, Zainab, Khadijah, nam, Puspita, nah dan seterusnya juga mu'annath ya, tidak apa, pakai hadihi, Puspita dan seterusnya. Kemudian yang kedua, isim atau kata yang diakhiri dengan ta' marbutoh. Isim yang diakhiri dengan ta' marbutoh. Kemudian yang ketiga, nam, muzdawij. Muzdawij, apa itu muzdawij? Berpasangan. Benda-benda yang berpasangan itu dihukumi mu'annath dalam bahasa Arab. Benda berpasangan, muzdawij, itu dihukumi nam mu'annath dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Yadun, ya. Walaupun tidak ada tamar butuhnya, walaupun bukan nama perempuan, bukan nama wanita, tetapi dalam bahasa Arab dihukumi sebagai mu'annath. Kenapa? Karena nam muzdawij berpasangan. Contoh lagi, atau siapa lagi? Contoh yang benda berpasangan. Udhunun, udhunun dua. Nah, udhunun walaupun tidak ada tamar butohnya, walaupun bukan nama wanita, fa udhunun huna mu'annath. Dimana? Li'annaha muzdawij. Karena dia muzdawij, benda berpasangan. Nah, udhunun, wa'inun, kemudian rijlun, kodamun, nah, na'lun. Na'lun apa? Sandal, bukan kaki, sandal. Kemudian hidha'un, sepatu, jawrabun, jawrab. Ini kaos kaki juga dianggap sebagai mu'annath. Lima ada li'annaha muzdawid. Karena dia muzdawid. Maka kalau kita ingin tunjuk, maka kita gunakan isim isyarah hadihi. Kayak bisa difahami ya. Ini poin pertama. Baik. apa sementara ini dulu. Sudah ditulis ya? Belum. Insyaallah cepat nulisnya. Kemudian jangan lupa pelajaran yang dulu-dulu, mudhaf mudhafun ilaih akan kita ulang lagi di sini. Jadi pelajaran mudhaf mudhaf ilaih juga akan kita ulang dalam pelajaran ini. Mudhaf mudhafun ilaih. Nah, mudhaf mudhaf ilaih ini akan kita ulang lagi dalam pelajaran yang ke-6 ini. Tapi sebelumnya kita baca dulu. Ad-darsus sadisu. Hadihi. Hadza ibnu Hamidin. Cara bacanya dilangsung ya. Langsung masuk ke huruf ba sukun. Hadza ibnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Baik, ini mudhaf mudhaf ilaih. Hadza ini ibnu mudhaf Hamidin mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Masih ingat ya mudhaf mudhaf ilaih ya? Sudah, sudah dijelaskan ya. Jadi yang depan disebut dengan mudhaf ya. Contohnya tadi apa? Ibnu Hamidin. Ibnu Hamidin, anaknya Hamid. Ini disebut dengan mudhaf. Hamid mudhafun ilaih. Dengan syarat masing-masing. Mudhaf tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ditanwin. Kemudian tidak boleh ditambah alif lam, tanwin ya. Nah, kemudian yang mudhafun ilaih harus majrur di kasrah. Majrur itu di kasrah. Kemudian boleh tanwin atau ya, atau pilih salah satu yang atau itu pilih satu. Atau alif lam. Kalau sudah ada tanwin tidak boleh di alif lam. Kalau sudah ada alif lamnya maka tidak boleh ditanwin. Nah. Ibnu Hamidin. Baik, kita ulang. Hadza ibnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Saya perhatikan penggunaan hadza dan juga hadhi. Hadza ini kemarin atau dulu sudah kita pelajari. Hadza isim isyarah untuk qarib, mudzakkar dan juga mufrad. Ibnu mufrad, mudzakkar, qarib. Sedangkan hadhi sekarang. Kenapa kita menggunakan hadhi? Karena jawabannya pintu. Pintu itu anak perempuan. Pintu maknanya adalah anak perempuan. Anak perempuannya Yasir. Karena dia mu'annas, perempuan, maka kita menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk hadhi. Baik, kita ulang. Hadza ibnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Baik, mudhaf mudhaf ilaih jangan lupa. Hadhihi ini kata tunjuknya, ukhtu ini mu'annas, saudara perempuan atau saudari, maka menggunakan hadhihi. Wa huwa mudhaf, dia sebagai mudhaf al-muhandisi mudhafun ilaih, saudari perempuannya muhandis. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun. La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadhihi? La hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun. Wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadhihi baqaratul fallahi. hadza anfun, wa hadza famun, hadhihi udhunun, wa hadhihi aynun, wa hadhihi yadun, wa hadhihi rijlun. Baik, dibaca bersama-sama ya, dari ad-darsus sadis sampai terakhir. Baik, wahid itsnan tsalatsa. Ad-darsus sadisu. Hadhihi hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun? La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadhihi? La hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi aynun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik, dibaca satu persatu kemudian diterjemahkan. Mulai dari Pak Arif ya. Hadza ibnu Hamid. Ya. Hadza ibnu Hamid wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamid Yasirin. Diterjemahkan satu baris Pak Arif, jangan diborong, Pak. Kasihan yang lainnya. Hadza ibnu Hamid wa hadhihi bintu Yasirin. Ya. Baik, berikutnya Pak Arsyad. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa qifatun. Baik, terjemah dulu. Terjemahkan dulu. Anak laki-lakinya Hamid. Jalis ya. Jalis duduk. Jalisun duduk. Jadi duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Berdiri ya. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-lakinya Hamid duduk. Wa bintu Yasirin dan anak perempuannya Yasir waqifatun. Nah, berdiri. Berikutnya. Man hadhihi? Siapa ini? Terus tarjim. Berikutnya tambah satu lagi. Satu baris lagi ya. Muhandis, muhandis apa? Insinyur ya. Man hadihi, siapa ini? Ini adalah saudara perempuannya muhandis, insinyur. Berikutnya. Terus tambah satu lagi. Ahiya aidan muhandisatun, la hiya tabibatun. Tabibah, tabib. Ahiya aidan muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur? Insinyur wanita ya, tambah tak marbutoh. Ahiya aidan muhandisatun, apakah dia seorang insinyur juga? La hiya tabibatun, bukan. Dia adalah seorang dokter. Nah, berikutnya. Mas Agus. Sayyaratun man hadhihi. Man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Nah. Mobil siapakah ini? Ya. Ini mobil kepala. Kepala sekolah ya. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Kenapa menggunakan hadhihi, Mas Agus? Hadhihi karena ya, gimana ya? Iya. Tak marbutohnya sayyarah, tak marbutoh ya, tak marbutoh. Kalau ada tak marbutohnya berarti dihukumnya apa? Muannats atau mudzakkar? Mudzakkar atau muannats? Kalau ada tak marbutohnya, kalau ada tak marbutohnya, muannats berarti sayyarah muannats. Hadhihi sayyaratul mudiri. Berikutnya, siapa? Hadhihi mikwatun. Baik, terjem. Apa ini? Setrika, ini adalah setrika. Berikutnya. Antum? Iya. Lam di sini diartikan dengan milik ya. Ya, untuk bisa, tapi untuk konteks di sini, lam di sini artinya milik. Liman hadihi, milik siapa ini? Lam. Artinya milik. Ya, milik siapa ini? Hadihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Berikutnya Pak Arif. Apakah ini sepedanya Anas? Terus Pak Arif. Tiga wis borong Pak Arif. Bukan ya. Kalau tidak logatnya orang timur Pak, orang Papua ini, orang kita orang tidak. Bukan ya. Ya bukan. Bukan ya. Nah, bukan. Ini bedanya aman. Ya. Ini baru. Ya. Terus satu lagi Pak. Padahal jatuh Anas lima tuh. Ya. Dan bedanya Anas lama. Lama ya. Adarrajatu Anasin hadhihi, apakah sepedanya Anas ini? La hadhihi darrajatu Ammarin, bukan, ini adalah sepedanya Ammar. Hadhihi jadidah, ini baru. Wa darrajatu Anasin qadimatun, sedangkan sepedanya Anas lama. Jadi ngartikannya sesuai dengan ya, kayak luas gitu. Baik, berikutnya. Nah, Pak Arsyad. Baik, hadhihi sa'atu aliyin. Ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. Nah, berikutnya. Silakan. Hadhihi mil'aqatu. Wa hadhihi qidr. Al mil'aqatu fil qidr. Baik, terjem. Ini adalah mil'aqatun. Gambarnya apa itu? Yang di dalamnya ternyata. Yang dimaksud yang di dalamnya. Mil'aqatun yang biasa untuk makan sendok. Sendok. Mil'aqatun artinya sendok. Hadhihi mil'aqatun, ini adalah sendok. Mil'aqatun sendok. Kendi ya, kidrun, periuk atau panci dan seterusnya. Panci. Nah. Sendok ada di dalam periuk. Tep, sendok itu di dalam periuk. Nah, berikutnya Mas Dwi. Jadi di sini kecuali kidrun ya, pengecualian. Kidrun enggak ada ta'amar butuhnya. Tidak ada, bukan nama wanita, bukan muzdawij, tapi ternyata menggunakan hadih. Kenapa memang dari sananya seperti itu? Dari kawan bayi bahasanya Jawanya. Kawan bayinya memang dia mu'annath. Nah, jadi ada beberapa isim atau kata benda yang memang sejak dari dulunya, dari sananya, dari Arabnya itu sudah dihukumi sebagai mu'annath. Nah, ya kita tinggal ngikut aja. Wong kita ini apa namanya? Ngikut bahasanya orang. Nah, beberapa saja, tidak banyak, tapi tertentu saja. Nah. Atau secara umum ya kaidahnya seperti ini, nama wanita, isimnya diakhiri ta'mar butoh atau muzdawij, ini yang mu'annath dan yang lainnya. Adapun untuk kidrun ini di luar kebiasaan ya. Baik, berikutnya. Di tabarrutul falahi. Nah. Ini sapi. Sapi apa? Falah, apa artinya falah? Petani, al-falah. Hadhihi baqaratul falahi, ini adalah sapinya petani. Sapi miliknya Pak petani. Nah. Al-fallah, fallahun, para petani. Hadihi baqaratul fallahi, ini adalah sapi betinanya petani. Berikutnya. Hada anfun, hada anfun, hada pamuk. Baik, terjem. Itu hada. Jauh, jauh atau dekat? Dekat. Dekat ya. Berarti ini, bukan itu. Ini jenggot. Jenggot. Anfun, gambarnya jenggot sama hidung, anfun hidung ya. Ini adalah hidung. Wahada famun. Famun ini mulut ya. Jadi ini gambarnya memang pilih yang mana, ada jenggot, ada kumis, ada bibir, macam-macam. Hada anfun, ini adalah hidung. Wahada famun, dan ini adalah nam mulut ya. Anfun hidung, famun mulut. Nah, berikutnya Mas Ata. Taib, ini adalah telinga dan ini adalah mata. Udunun, nah bendanya satu. Tetapi ternyata secara Nah, kenyataan dia adalah muzdawid, benda berpasangan. Bukan tak marbutah, bukan nama wanita, tapi dia muzdawid, sehingga kata petunjuk yang kita gunakan adalah hadihi. Wa hadihi ainun, demikian pula dengan ain, mata. Tidak ada tak marbutahnya, bukan pula nama wanita, tetapi dia muzdawid, benda berpasangan. Wa hadihi ainun, gunakan hadihi. Terakhir. Taib, wahadihi yadun, wahadihi rijlun. Terjem. Taib, ini tangan dan ini kaki. Nam, yadun, nam. Kenapa kita gunakan hadihi? Nam, karena dia mu'annath. Kenapa dia mu'annath? Al-jawab, li'annaha muzdawij, benda berpasangan. Wahakadha fir rijl, demikian pula rijl. Rijl, nam, mu'annath. Limadha li'annaha muzdawij, karena dia muzdawij, benda berpasangan. Wahadihi yadun, wahadihi rijlun. Taib, al-kutub mughlaqah, kitabnya ditutup. Istami'u wa raddidu. Nah, mendengarkan kemudian mengulangi. Dengarkan dengan baik, nah, kemudian diulangi. Nah. Nah, melatih kepekaan telinga, ya. Melatih kepekaan telinga. Taib. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu. Hadihi. Hadza ibnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Didobel ya, disambung ya. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Di kebiasaan orang Indonesia itu sering korupsi ya. Jadi kata-kata sangat dikorupsi. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Baik, jangan biarkan korupsi masuk masjid. Taib, Ibnu Hamidin jalisun. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Taib, disambung. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Taib, pokoknya terakhir mantapkan aja. Tun, tun. Insyaallah, nah, enggak ketahuan. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun? La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadhihi? Ad-darrajatu Anasin hadhihi? La, hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun. Wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Al-mil'aqatu fil kidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun. Wa hadha famun. Hadha anfun wa hadha famun. Hadhihi udhunun. Wa hadhihi aynun. هذه أذن وهذه عين. هذه أذن وهذه عين. وهذه يد وهذه رجل. طيب. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Dari si makna kosakata? Tanwin ya, sayyaratu itu ya. Nah, dia kan sebagai mudhaf ya. Mobil milik siapa ini? Mobilnya siapa? Mudhaf. Mudhaf kan enggak boleh ditanwin. Mudhaf ilahnya mana? Mannya itu. Sayyaratu man hadhihi. Nah. Baik. Baik, yang lainnya? Kalau enggak ada, kita siapkan bukunya ya. Kertas, siapkan kertas kosong. Nah. Ini yang tidak boleh tanwin, mudhaf Ya, mudhaf enggak boleh ditanwin. Alif lam. Ya. Sayyaratu ya, sebagai mudhaf maka tidak boleh alif lam, tidak boleh pula dengan ditanwin. Latihan ya, sekarang latihan menyalin ya. Tahu menyalin apa? Apa namanya? Ana dikte, ana imla, kemudian antum tulis. Kertasnya ada, Mas Amin ya. Ada nih ya. Kertas kosong ini pakai Amin nih, ada ini. Tapi bukunya ditutup ya, kitabnya ditutup. Nah, sekarang melatih apa namanya kemampuan apa namanya telinga untuk mendengarkan, kemudian tangan untuk menulis. Sekali lagi tips untuk menulis bahasa Arab ya, yang kemarin sudah kita sampaikan, untuk memanjangkan apa namanya memanjangkan fathah, maka ditambah apa? Misalnya kalau kita mendengar kitabun, antum bayangkan huruf kaf, ta, ba. Tetapi ternyata taknya panjang, kitabun. Maka karena dia fathah panjang tambah alif. Ya. Jadi untuk memanjangkan fathah maka tambah alif. Kitabun. Jadi kalau fathah mau memanjangkannya tambah alif. Nah. Sekarang kita mau memanjangkan huruf atau memanjangkan dhammah. Maka tambah wawu sukun. Contohnya seperti maksurun. Ma, mim, kaf, sin. Sinya panjang, maksurun. Bayangkan, sunya panjang. Maka tambahi wawu sukun. Karena apa? Karena wawu sukun itu, dhammah itu sesuai atau nam selaras dengan wawu sukun. Berikutnya adalah nam kasroh panjang. Caranya dengan menambah apa? Ya sukun. Contohnya adalah tawilun. Kata tawilun, atau bayangkan to sambungan dengan wawu. Kemudian w-nya panjang, tawilun. Oh, berarti tambahi ya sukun. Nah, karena apa? Karena kasrah itu, nah, yang sesuai dengannya adalah ya sukun. Bisa difaham ya? Taib, rakmu al-awwal, al-jumlatul ula. Kalimat pertama. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, tsummaktubu. Kemudian antum tulis dengan baik. Al-ula, ana aqra'u marratain. Saya baca dua kali ya. Dua kali atau tiga kali? Maratain. Salat marat tiga kali ya, tiga kali. Taib al-ula, yang pertama hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Masih nomor satu. Wahadihi madrasatun. Wahadihi madrasatun. Wahadihi madrasatun. Taib, ana ulangi nomor satu. Al-ula hadha masjidun wa hadhihi madrasatun. Al-thaniya. Jangan lupa dikasih harokat ya. Harokatnya harus ada. Karena kita pemula. Pemula ini berarti jangan sampai salah baca harokatnya. Semuanya dikasih harokat panjang pendeknya. Hadha masjidun wa hadhihi madrasatun. Al-thaniya yang kedua. Man hadhihi. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Hadhihi ukhtu Abbasin. Hadhihi ukhtu Abbasin. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Al-thalithah. Al-thalithah. Hadza dikun. Hadza dikun. Hadza dikun. Hadza dikun. Wa hadhihi dajajatun. Wa hadhihi dajajatun. Wa hadhihi dajajatun. Baik, nu'id. Asalisa hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Arabi'ah. Yang keempat. Rabi'ah yang keempat, hadza ibnul mudiri. Hadza ibnul mudiri. Hadza ibnul mudiri. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Wa hadhihi bintul mudarrisi. Wa hadhihi bintul mudarrisi. Rabi'ah, hadza banul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Hadza banul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Al-khamisah, al-akhirah, yang kelima, terakhir. Hadhihi ummu Yasirin. Hadhihi ummu Yasirin. Hadhihi ummu Yasirin. Al-khamisah, yang kelima, yang terakhir. Hadhihi ummu Yasirin. Taib, waktu habis. Harokatnya dilengkapi ya, jangan sampai lupa. Taib, sekarang kitabnya dibuka ya. Kitabnya terus seluruh halaman 35. Halaman 35 paling bawah, latihan pertama, Iqra' Waktub nomor 1 sampai nomor 5 itu kunci jawabannya. Antum cocokkan sendiri, belajar sportif. Tidak apa namanya? Melebihkan. Kalau di ngoreksi diri sendiri ya. Sebagai bentuk muhasabah, nam introspeksi. Oh, kadar saya seperti ini. Oh, masih salah di bagian ini. Yang pertama, hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Bentuk tulisannya, titiknya jangan sampai lupa, jangan sampai salah. Tsaniyah, man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Siapa ini? Ini adalah saudarinya Abbas. Al-thalitha, hadha dikun wa hadhihi dajajatun. Hadha banul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Nah, yang terakhir, hadhihi ummu Yasirin. Dicocokkan nah, sesuai dengan yang ada di buku. Nah, salah sedikit, anggap salah semuanya. Nah, satu poin nilainya dua. Nah. Belajar sportif, menilai diri sendiri sebagai bentuk muhasabah, introspeksi. Oh, ternyata wow, iya salah. Nah, ya. Abbasin. Enggak panjang, bukan Abbasin gitu ya. Salah. Kalau enggak ya salah semua ya. Soalnya kalau panjang bendanya itu berarti harus anu, aktenya diganti nanti, Pak Farid, ya. Abbas panjang nanti diganti dengan Abbas. Ganti nama berarti ganti akta. Hurufnya apa lagi salah? Abbas. Pakai hamzah. Pakai. Iya, salah. Iya, salah. Iya. Iya, salah. Alifnya Ibnu ya, kurang ya? Kurang ya, salah ya. Enggak apa, enggak. Salah hari ini belum tentu besok salah. Sebagai pelajaran, jangan sampai besok salah ya. Al-mu'min awla yuldagul mu'min min juhrin wahid. Seorang mu'min itu enggak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama. Oh, hari ini salah di alif lam, atau hari ini salah di nam panjang pendeknya. Besok enggak boleh salah lagi. Seorang mu'min seperti itu. Ya takbir. Salah dengar. Enggak ada alasan aun ya. Pokoknya salah-salah ya. Ya, salah ya. Ya, hadza banul mudhir. Pintu pintul mudarris ya. Salah ya. Kok kelihatannya salah semua ini Pak Arif ini? Oh, benar dua, alhamdulillah. Nilai memang 4 dalam benar dua. Tapi dinilai ya. Dinilai. Ditulis lagi. Nah, biar sebagai arsip. Pak Arif nilainya berapa? Benar dua. Satu poin nilainya 20. 40 ya. Pak Arsyad? Benar tiga. Berapa Pak Arsyad? Nilainya berapa kalau benar tiga? 60 ya. Mas Irfan? 0. Salah 0. Betul 0. Betul 0 tidak ada yang betul berarti ya. Mas Dwi? Salah semua. Insyaallah ya. Istiqomah berarti kemarin 0 sekarang 0. Mas Agus? Benar dua ya. Kok berat mau bilang benar dua. Tapi satu. Benar semua. Masyaallah. 100. Terakhir Mas Camat. Muhsin. Akhtatu fil wahid. Akhtatu wahid. 80 ya. Masyaallah. Mas Muhsin dari mana? Dari Jember, asli Jember. Masyaallah. Baik. Ini sebagai pelajaran. Oh, ternyata saya kurangnya di sini. Coba Mas Irfan lihat salahnya di mana? Kekurangannya. Nanti biar mungkin bisa dikasih masukan. Hadza masjidun. Oh ya, hadhihinya. Nah, hadhihinya itu panjang apa? Hadhihinya panjang, cuma penulisannya tidak dipanjangkan. Ya. Hadhihi. Afan. Hadza juga demikian. Walaupun haknya panjang tetapi dari sisi penulisan tidak dipanjangkan. Terjebak di sini. Tidak apa. Insyaallah. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin, ya. Hadza dikun. Dikun ya. Tanwin. Hadzun. Hadza min al-mudirin. Insyaallah. Mas Dwi. Insyaallah sudah dari sisi yang sudah, insyaallah. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Baik, masyaallah sudah. Insyaallah besok 100. Mas Agus, salahnya di mana Mas Agus? Hadza masjidun wa hadhihi, masyaallah. Artinya dari kemarin sudah peningkatan ya? Kelihatannya sudah meningkat ini. Coba Mas satu. Insyaallah zin. Nah, betul. Mas Arif, Pak Arif. Insyaallah ini. Tulisannya kencang-kencang. Karena pembuat fataku, jadi kelihatan. Mas Husin, coba lihat tadi. Nah. Ibn ya, Ustaz. Baik, ada yang ditanyakan? Termin iskal? Iya, tetap dianggap muannats. Semuanya satu ini. Hadhihi yadun muannats. Satu aja. Kalau menyebutkan dua ya, hatani yadani nanti. Di sini bukan menunjukkan berpasangan itu harus dua penyebutan, enggak, satu aja. Menunjukkan bahwasanya kalau benda tersebut berpasangan ya muannats. Baik, cukup. Nah, sekarang ada poin berikutnya, pembahasan berikutnya. Latihan 36 ini PR ya. PR apa namanya antum menentukan apa namanya? Ditanyakan dengan mahada dijawab sendiri di rumah. Nah, sekarang poin berikutnya, pembahasan berikutnya ini agak mikir sedikit ya. Kemarin belum mikir, masih mudah. Nah, sekarang enggak mikir sedikit. Bahasa Arab ataupun belajar bahasa itu pada intinya adalah belajar tentang al-jumlah atau kalimat, kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab kalimat itu dikatakan dengan al-jumlah. Al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlah itu artinya kalimat. Al-mufidatu itu artinya sempurna. Jadi inti dalam pelajaran bahasa Arab adalah kita mempelajari al-jumlah al-mufidah, kalimat sempurna. Tapi sebelumnya kita biasakan membaca istilah ini. Al-jumlatul mufidatu. Al-jumlah. Al-jumlah. Al-jumlah. Al-mufidatu. Al-jumlatu al-mufidatu. Disambung ya. Al-jumlatul mufidatu. Pak Arif, dibaca. Taip, Pak Arsyad. Taip, Mas Irfan. Berikutnya, Mas Dwi. Al-jumlah. Taip, berikutnya. Taip, Mas Atta. Mas Muhsin. Taip, Nakra. Al-jumlatul mufidatu. Kalau ada alif lamnya, al-jumlatu al-mufidatu. Kalau alif lamnya hilang, jumlatun mufidatun. Jumlatun mufidatun. Jadi dalam bahasa Arab itu intinya adalah kita akan mempelajari ini, al-jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna. Jadi kalau kita menguasai jumlah mufidah terkait dengan pembahasan al-jumlatul mufidah, insyaallah mudah belajar bahasa Arab itu, sudah kita kuasai. Bahasa Arab ada di genggaman tangan kita. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari ma hiya al-jumlatul mufidah. Apa itu al-jumlah al-mufidah? Cuma karena waktunya sudah sore atau sudah habis, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Pada intinya adalah antum PR-nya ini halaman 36, ini tamrin yang kedua. Kemudian pada alhamdulillah pada teras yang ke-6 ini sudah kita ambil beberapa poin. Yang pertama adalah penggunaan isim isyarah hadi. Ismul isyarah lil nam muannats qaribah nam mufradah. Untuk isim apa yang dekat, nah mufrad dan juga nah mu'annad. Dan beberapa kosakata baru yang lainnya. Nah, al-fallah, anfun, famun, udunun, ainun dan seterusnya. Ini sudah kita dapatkan. Nah, fa fi liqa'il ati insyaallah. Nah, sanadrusu ma haula al-jumlatil mufidah. Kita akan pelajari apa-apa yang terkait dengan al-jumlah al-mufidah insyaallah taala. Baik, nadhar bi hadza insyaallah. Nah, نواصل في اللقاء الآتي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi adalah khaufun alaihi, la khaufun alaihi, sehingga dia apa namanya sebagai atau saja kata sambung, bukan la nafiyatul jins. La nafiyatul jins itu ada syarat-syaratnya. Dia beramal sebagaimana laisa atau beramal seperti yang lainnya, seperti dia penasab ini dengan syarat. itu macam-macam banyak. Ada yang la biasa, la nabi biasa, ada juga yang sebabnya la nabi ya. Itu sebagai apa namanya, tajzimu fi'il, nabi mubarak. Kemudian ada nabi yang bermakna ada yang nabi kata sambung. Jadi tergantung kita lihat mana. La tajlis, jangan sampai tidur. Karena penafian tajlis ini sudah ada, tapi saya tidak. La tajlis soal kursi, saya enggak duduk di atas kursi. Bawah. La ajlisu ala kursi wala nam ajlisu nam ala al-maktab. Nah, yang pertama nabi ya. Makan kan ya. Gitu ya. Musim minayna. Minayna anta. Min balum. Narasta fi ayyi kulliyah fi jami'an jumlah. Min jami'an jumlah. Ayyi kulliyah. Fisika. Ayyi marhala la? Mustawa. Semester. Awal. Fil mustawa al-awwal. Semester pertama. Kalau semester itu bahasa Arabnya fasal. Kalau tingkatan tahun itu al-mustawa. Karena fil mustawa al-awwal fil fasal al-awwal. Saya semester pertama tahun depan. Amana kuntu takharajtu min jamiati bajama dari Madinah di Yogyakarta. Kuliah di Hamzah Sinai. Studi tentang Darabia boleh di Mesir Mahir. Ewa. Untuk anak pasti mahiran. Ewa. Innama nahnu namu jarib. Nah, kul jarib wajarib lah takun alifan. Intinya kalau terlatih dilatih, insyaAllah. Jogja. Kuliah Hamzah Sinai. Dan ini Mesir. Sana tanding berbaik. Terus sana tanding berbaik. Berjalan lulus. Tuma pada ada nam dapat tu Petrus yang sudah dijemput. Wah apa tu? Lulus. كنت أحب اللغة العربية منذ الصغر. أنا درست اللغة العربية منذ أن تخرجت من المدرسة المتوسطة ورغبت في تعلمها